Jadi dah nak buat macam mana ni kau apa? Jadi pula ingat ke boleh buat syarat gitu. Dah nak buat gua ni ustaz, tak mau bibi laki kita kahwin lain. Cukup senang. Faham tak? Neh. Ha. Maknanya sayanglah sungguh-sungguh suami kita. Sampai dia tak nampak lagi perempuan lain. Betul tak? Ha tu lah. Neh. Ha, macam tadilah kalau bangun tidur kejutkan abang kita, abang dekat nak subuh dah bangun. Nak. Alhamdulillah bila bangun tiung tangan suami, selipar suami letak dah mengadap ke arah bilik air. Obat gigi duduk atas beruh dah, ni tualanya tunggu dekat bilik air. Sudah dah lagi gonyoh-gonyoh tu. Faham tak? Ha. Sudah pula apa sejadah pakai serbang dan kekupandalah. Nak. Hidangkan breakfast, tanya dia kalau tak sedap, komplain, saya boleh buat ni saja, kemarin jepuk, cucuk udang, hari ni cucuk ni pula, esok cucuk bilik, saya jenis cucuk je boleh, kalau lain tak pandai, faham tak? Ha. Laki nak pergi kerja tu, pegang dia ambil beg, masuk dalam kereta, piping tangan tu laki, bawa pergi kat kereta, kalau hak motor sikap, pergi sapa kat motor, laki duduk atas motor, bini tolong buah helmet, tolong jeruk kemas sikit. Kenapa? Biar jelek tu lelaki. Nah, ha, kalau naik kereta, tolong buka pintu kereta, degung tutup. Seronok tak suami? Seronok tak? Bini kita atas sampai kereta, tolong buka pintu, dia masuk, dia tu, kita masuk, dia tutup. Seronok tak? Dah ada tak dia buat gitu? Ada. Yilek wang gepe. Tu baru pagi nak. Tak sampai ke malam ni. Suami kita nak masuk dalam tu, kita nak tutup pintu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jalan hati-hati bang, jangan laju-laju. Nak? Ha, neh. Ingat saya selalu buat kerja elok-elok, degup tutup pintu kereta. Best kalau gitu. Betul tak? Nak best lagi, nak senak comel lagi. Dok siapa kak tutup pintu. Bila si suami masuk dia gostang, bini pula tunjuk tangan. Belakang, belakang, belakang, kanan. Kanan apa? Oh, kanan, kanan. Ha. Pusing. Betul tak? Siapa suami dapat undur dengan molek nak? Bila nak jalan, buat keluar, buka tikat sikit, bagi singgit. Neh? Ada tak bini kita buat gitu? Ada. Itu siapa bila kereta kita jalan, kereta laki kita jalan, bini tata. Selamat tinggal bang, hati-hati bang nak. Tengok ke side mirror. Oh, lapuk lagi bini tata. Kau lebih lagi bini panjat tu atas pagar. I love you kata gitu. Nah, ha. Kalau bini kita buat itu seronok dah kita. Seronok dah. Seronok tapi tak ada. Nah, tak ada nak cari di mana. Kau di rumah aku dah buat. Neh. Ha. Nah, maka tambahkan airnya. Tengok di blender, nampak muka bini. Tengok kamera ais, nampak muka bini. Ha, pasal apa? Bini pandai jaga suami. Nah, bila gitu, bini hitam nampak putih. Hidung kepek nampak macung. Dok comel nampak comel. Kerana pandai melayan. Nah. Ha. Ni suami gi kerja dak tengok pun. Suami kata abang gi dulu ya. Ha. Macam kambing ba. Ha. Dok tengok pun, lipat raju, lipat raju. Ma, ayah nak pergi kerja. Ha? Apa? Ha, berat, anak-anak. Ha, dah macam mana? Nak, suami pun tengok, oh, dia jabat boleh tahan dia ni. Oh, rumah aku jeng, oh, ni bagus ni. Nak, ha.